إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'da. Baik, kita masuk pembahasan an-nau'u tsalits, jenis yang ketiga, min anwa'i syirk, dari jenis-jenis kesyirikan. Kita sudah melewati pembahasan tentang syirkul akbar dengan jenis-jenisnya, kemudian pembahasan syirkul asghar. Kita masuk insyaallah pada kesempatan ini jenis yang ketiga. Qala al-muallifu Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah an-naw'u tsalits min anwa'i syirk, jenis yang ketiga dari jenis-jenis kesyirikan, syirkun khafiyun, syirik yang khafi, ya tersembunyi. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم. Dalil atas perkara ini, yakni adanya syirik, jenis syirik yang diistilahkan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, adalah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. Hadis ini sebagaimana akan disebutkan di dalam syarah diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Di hadis ini Nabi menyatakan asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan di tengah umat ini, yakni umat Islam ini, akhfa min dabibin namlatis sauda, lebih tersembunyi, yani tidak terasa, sulit untuk dideteksi, dibandingkan dabi bin namlah, langkah semut as-sauda, yang semut itu berwarna hitam. Ya, kita tahu langkah semut, ya meskipun ya merayap di baju kita, ya, hatta dekat dengan telinga kita itu tidak terdengar, ya, menunjukkan lembutnya langkah tadi. Ditambah lagi di sini, baik ini adalah yakni seperti atau lebih lembut dibandingkan langkah semut hitam. Ala safatin sauda, di atas sebuah batu yang keras, licin, ya, yang berwarna hitam pula. Sudah semutnya itu hitam, ditambah lagi merayap di batu hitam, fi dhulmatil lail, di kegelapan malam. Ya, digambarkan demikian oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan begitu tersembunyinya perkara ini. Ya, seandainya ya seorang yang memiliki pandangan yang sehat saja, matanya sehat, ya, untuk bisa mendeteksi langkah seekor semut yang hitam di batu yang hitam itu sulit. Apalagi ini di kegelapan malam. Kemudian kafarahnya, kafarah ini penutup dari dosa ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Ya, doa ini seperti seorang mengatakan Allahumma a'izni, ya Allah, lindungilah aku, an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, aku berlindung kepada Engkau dari aku menyekutukan Engkau dengan sesuatu pun dalam keadaan aku mengerti, mengetahui perkara tersebut. Aku berlindung dari yang demikian, wa astaghfiruka minadzanbil ladzi la a'lam, dan aku memohon ampunan darimu dari dosa yang aku tidak mengetahuinya. Pada hadis yang diriwayatkan semakna dengan ini, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada Sahih Al-Jami dari riwayat Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena di sini datang dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian putri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dengan lafaz asyirku fikum, asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Kesyirikan di tengah kalian adalah perkara yang lebih lembut, lebih halus, lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Kata Nabi, wa sa'adulluka 'ala syai'in idza fa'altahu adhhab 'anka sighara syirki wa kibarahu. Wa sa'adulluka, dan akan aku tunjukkan kepada engkau, 'ala syai'in, akan suatu perkara, idza fa'altahu, jika engkau melakukannya apa yang aku tunjukkan tadi, adhhab 'anka sighara syirki wa kibarahu, niscaya perkara itu akan menghilangkan darimu, ya, perkara yang engkau lakukan tadi akan menghilangkan darimu kesyirikan yang kecil, demikian pula yang besarnya. Kata Nabi selanjutnya, taqul, engkau ucapkan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, tanpa penyebutan syai'an. Ya Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kafarah dari perkara-perkara kesyirikan yang mungkin bisa terjadi pada diri kita dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. ya, sebagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara kesyirikan ini sesuatu yang sangat tersembunyi, sehingga sangat mungkin, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah, sangat mungkin untuk seseorang terjatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak mengerti kalau itu adalah kesyirikan. Kita lihat keterangan pada jenis syirik yang ketiga ini. Qala syarih rahimahullah ay annau tsalits min anwa'i syirk wa huwa akhiruha syirkun khafi. Yani jenis yang ketiga dari jenis-jenis kesyirikan, dan ini yang terakhirnya, adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Wa hukmuhu, adapun tinjauan dari sisi hukumnya, hukum jenis yang ketiga ini ka hukmi syirkil asghar, seperti hukum syirik asghar. Kemudian di sini kenapa disebutkan jenis tersendiri, karena tersembunyinya, karena di antara syirik asghar ya ada perkaranya yang nampak zahir, ya, dalam bentuk ucapan, seperti seorang mengatakan apa? Contoh syirik asghar. Ja'far. Ucapan yang termasuk syirik asghar, sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang nampak. Demikian juga seorang mengatakan Masya Allah wa syait, ini atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Adapun ini perkaranya khafi, perkaranya tersembunyi, sehingga disebutkan tersendiri. Adapun dari sisi hukum, hukumnya seperti syirik asghar. Wasumiya khafiyan, dinamakan jenis yang ketiga ini khafi, syirik yang khafi, tersembunyi. Likaunihi yakhfa 'ala al-mar'i nafsihi. Dikarenakan sisi alasan kenapa dinamakan syirik ini syirik khafi, ya. Syirik khafi dikarenakan ini perkara yang terkadang yakhfa 'ala al-mar'i nafsihi. Ya, tersembunyi bagi pelakunya itu sendiri. Artinya si pelaku itu tidak tahu kalau ini adalah perkara kesyirikan. Yakhfa. Fadlan an ghairihi, lebih-lebih lagi orang lain, orang pelakunya saja, ya, hal yang demikian tersembunyi baginya. Jadi menunjukkan dalamnya perkara tadi, sampai-sampai dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Ini sisi alasan kenapa syirik ini dinamakan syirik khafi. Jadi alasan pertama dari sisi begitu tersembunyinya perkara ini bagi pelakunya, lebih-lebih bagi orang lain. Aw li kauni sahibihi yukhfihi 'anil nas. Atau yang kedua sisi alasannya dinamakan syirik khafi, karena sahibuh, yakni pelakunya, menyembunyikan perkara ini, yakni tujuan dia dari suatu perkara yang dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia sembunyikan anin nas, dari manusia. Jadi dia sembunyikan dari manusia, ya, sehingga tersembunyi dari manusia. Fala yattali'u alaihi illallahu alladhi la takhfa alaihi khafiyah. Sehingga tidak ada yang melihat, mengetahui dari perkara yang dia sembunyikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada suatu perkara yang tersembunyi pun yang tersembunyi baginya. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimanapun seorang mau menyembunyikan niat-niat yang jelek di dalam apa yang dilakukan dari amal yang zahirnya amalan yang salih, Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahuinya. Bahkan pada perkara yang demikian, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ya pada kitab Al-Jami'ul Ulum mengingatkan akan kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan ketika seseorang menyembunyikan niat yang jelek di dalam amal-amal salih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan hal yang demikian di akhir dari kehidupannya pada kondisi yang dia betul-betul sangat butuh kepada amalannya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ya innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada akhirnya. Ini kondisi yang sangat kritis yang tentu setiap kita berharap untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka dari itu ya nasihat untuk kita semua untuk betul-betul membersihkan ya niat kita dari segala suatu tujuan-tujuan duniawiyah. Kama qad summiya bidzalika aidan asyirkul asghar wa huwa riya. Sebagaimana pula syirik asghar, yakni yang dimaksud riya, dinamakan juga dengan syirik khafi. Ya, fi hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an 'inda Ahmad wa Ibn Majah. Sebagaimana pada hadis Abu Sa'id, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan Ibn Majah. Ya, pada hadis tersebut ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirkul khafi. Jadi di situ pada hadis Abi Sa'id riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz syirkul khafi. Kemudian beliau mencontohkan di antara bentuk syirkul khafi ya, yusalli ar-rajulu, seseorang salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min min nadhari ar-rajuli ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang salat kemudian dia menghias-hiasi salatnya ketika dia tahu adanya seseorang yang melihatnya. Baik, ini riya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan apa? Syirik khafi. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa termasuk di antara jenis syirkul khafi adalah riya. Sebagaimana syirik khafi ini sendiri secara hukum sesuai yang disebutkan di sini masuk dalam kriteria syirik asghar. Ini yang juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian wal maqsud, dan maksud dari pembahasan jenis yang ketiga ini syirkul khafi anna syirkal khafiyya daqiqun jiddan. Nas'alullaha salama. Beliau menyatakan bahwa maksud dari tujuan pembahasan ini untuk menjelaskan kepada kita bahasanya syirik khafi ini perkara yang betul-betul lembut, halus, sebagaimana digambarkan. Bahkan terkadang seseorang yang terjatuh di dalamnya tidak menyadari. Atau dengan makna yang kedua, yakni seorang berupaya untuk menyembunyikannya. Tidak ada dari kalangan manusia yang mengetahuinya, yang mengetahui tentang hakikat dari niat dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ya kita mengetahui bahwa sebagaimana keikhlasan itu ada alamatnya, demikian pula ketidakikhlasan juga ada alamatnya. Pada hadis Abi Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Tuba li 'abdin akhidun inana farasihi fi sabilillah." Tuba ya, di antara tafsir dari lafaz ini, yakni al-jannah, sebagian di antara para ulama menyatakan kebahagiaan, sebagian di antara mereka menyatakan sebuah pohon yang ada di jannah. Yang jelas masing-masing dari tafsir ini menunjukkan bahwa orang yang disifati dengan ini dia termasuk ahlul jannah. Ya, kebahagiaan bagi seorang hamba yang dia ya dalam keadaan memegang tali kekang kudanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sebuah gambaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, "In kana fil hirasah fa huwa fil hirasah." Kalau dia ditugaskan sebagai pasukan penjaga, maka dia menjalankan tugasnya sebagai pasukan penjaga. "Wa in kana fis saqah fa huwa fis saqah." Ya, jika dia ditugaskan ya di pasukan ujung, ya, bukan pasukan terdepan, maka dia pun berada di pasukan ujung tersebut. Yang mungkin saja tugasnya hanya untuk memberi minum ya pasukan atau merawat yang terluka. Ya, dia jalankan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara gambaran hamba tadi, beliau berikan yakni ash'atha ra'suhu mudbaratan qadamahu, dalam keadaan rambutnya kusut, tidak ada kesempatan untuk berhias. Ya, dia betul-betul konsentrasi dengan tugas yang diemban. Demikian pula kedua telapak kakinya dalam keadaan berdebu. Dia tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya demi kemuliaan agama tersebut. Tidak ada kesempatan ya untuk berhias ya. Ini keadaan hamba yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimanapun dia diposisikan demi untuk kemuliaan agama ini, dia menempuhnya. Maka ini sebagai suatu nasihat bagi kita semua di dalam tugas-tugas agama ini. Ya, mungkin saja di antara kita diberikan suatu tugas tanggung jawab yang orang tidak melihat itu sebagai suatu perkara yang memiliki posisi, memiliki nama. Tetapi jika kita mengetahui baik itu adalah bagian di antara tugas agama, maka hendaknya kita menjalankan dengan penuh keikhlasan semata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak adanya niat-niat yang jelek di dalam sebuah amalan, akan betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulu mungkin semangat ketika berubah posisi dan keadaan, ya, akan nampak perubahan-perubahan yang mengiringi perubahan keadaan itu. Sebagai gambaran, apa yang mungkin istilahnya penyesalan ataupun bahasa kita mutung, ya, semisalnya ini sebagai gambaran di antara ketidakikhlasan. Karena seorang yang ikhlas tidak ada penyesalan terhadap amal yang telah dia lakukan. Seorang yang ikhlas tidak akan dia menyebut-nyebut tentang amalan yang telah dia lakukan. Ya, coba kalau bukan karena saya, dulu bagaimana ini, dulu bagaimana itu. Ini perkara yang sangat membahayakan dari amal yang telah dilakukan oleh seorang ketika dia berupaya untuk menyebut-nyebutnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa dalilu ala syirkil khafi qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan tentang asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi ini, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibi an-naml ila akhirih. Wa hadzal hadithu rawahu bi nahwihi al-imam Ahmad wa ghayruhu, wa sayati ahadithu bi nahwihi fata'ammal. Hadis ini diriwayatkan yang semisalnya oleh al-imam Ahmad dan selainnya, dan akan datang hadis-hadis yang semakna dengan yang disebutkan di sini, fata'ammal. Maka hendaknya diperhatikan dalam hal ini. Jadi beliau telah mengisyaratkan bahwa hadis-hadis yang semakna dengan ini datang dari beberapa jalan periwayatan. Wa qad awrada nahwa hadzal hadithi al-imam al-mujaddid syekhul Islam wal muslimin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi kitab at-tauhid an ibn Abbas radhiyallahu anhuma mauqufan. Al-imam al-mujaddid syekhul Islam wal muslimin Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau telah membawakan semisal dengan hadis ini, ya, di dalam kitab beliau, kitab Tauhid, di mana ini adalah kitab yang sangat sangat bagus, pujian dari para ulama akan kebagusan kitab ini, ya, di mana belum pernah kitab yang semisalnya ditulis oleh para ulama sebelumnya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menyusun kitab ini dikarenakan kebutuhan umat, ya, yakni secara lisanul hal mereka, ya, kondisi mereka sangat-sangat butuh untuk diterangkan kepada mereka tentang, yakni apa yang mereka terjatuh di dalamnya dari kesyirikan, syirik akbar, syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena para ulama ketika mereka menyusun sebuah kitab, selain tentunya dilandasi dengan keikhlasan, ya, mereka memandang bahwa yang harus diberikan kepada umat adalah perkara yang dibutuhkan oleh mereka, bukan perkara yang diinginkan oleh mereka, tetapi yang dibutuhkan oleh mereka. Ini yang menjadikan berkahnya karya-karya mereka, sehingga kitab ini termasuk di antara kitab yang sangat banyak para ulama yang memperhatikan, mensyarah dan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadisnya mauquf kepada yakni Ibnu Abbas. Faqala, beliau Syekhul Islam menyebutkan pada kitab tauhidnya, bab qaulillahi taala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian dalam keadaan tahu. Yani jangan kalian menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan di dalam peribadatan kepadanya, dalam keadaan kalian mengetahui bahwa tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan di dalam rububiyahnya, penciptaan kalian, penciptaan langit, penciptaan bumi, menurunkan hujan. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah dalam hal-hal ini. Maka jangan kalian menjadikan adanya sekutu bagi Allah di dalam berdoa ataupun ibadah yang lainnya. Kata beliau setelah menyebutkan bab ini, dan termasuk di antara tabwib al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, beliau membuat bab dengan ayat, ya, sebagaimana pada bab ini. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau ketika menafsirkan ayat ini, al-andad huwa syirk. Al-andad yakni tandingan-tandingan, jadi maksud ini adalah asyirik, ya, kesyirikan. Jadi jangan kalian, ya, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hak untuk diibadahi. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya. Ibn Abbas menyatakan akhfa, yakni kesyirikan ini, akhfa min dabibin naml ala safatin sauda'a fi zulmatil lail. Kesyirikan adalah perkara yang lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Wa huwa an taqula, yakni bentuk kesyirikan yang itu tersembunyi, ya, lebih lembut dibandingkan langkah semut yang berjalan di batu hitam yang melakukan langkahnya itu di malam yang gelap. Yani ketika seorang menyatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, seperti engkau mengatakan demi Allah, demi hidupmu ya fulan dan demi kehidupanku. Dan kita mendapati di masa ini, ya, berapa banyak di antara manusia bersumpah dengan selain Allah. Kalau di sini yang dicontohkan oleh Ibn Abbas, ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi kemudian digandengkan dengan sumpah dengan yang lainnya. Di masa kita, berapa banyak di antara manusia yang mereka tidak menyebut, ya, di dalam sumpahnya nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang selain dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka sebut dalam sumpahnya. Ini contohnya yang menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang tersembunyi bagi manusia. Kemudian wa taqul, dan engkau mengatakan, laula kulaibatu hadza la atana al-lusus. Seperti perkataanmu, seandainya bukan karena si anjing kecil ini, tentu pencuri itu sudah mendatangi kita. Walau lal battu fi fiddar la atana al-lusus, seandainya bukan karena al-batt yani angsa, misalnya. Kalau seandainya bukan karena angsa ini yang ada di rumah kita, tentu pencuri itu sudah masuk. Ya. Dan yang semisalnya, termasuk di antara ucapan sebagian ini, di antara kita, kalau bukan karena engkau, saya niscaya sudah begini dan begini. Ini adalah kesyirikan. Dan ini perkara yang tersembunyi. Ya, kita kalau bukan karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal manhaj salaf, untuk mengenal akidah salaf, niscaya kita tidak mengerti kalau yang demikian merupakan kesyirikan. Ya. Kemudian wa qaulur rajul li sahibih, juga ucapan seorang terhadap temannya, masya Allah wa syi'ta. Ya, seperti seorang mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga perkara yang banyak terjadi. Wa qaulur rajuli laulallahu wa fulan, juga ungkapan seorang seandainya bukan karena Allah dan karena fulan. Ini juga hal yang banyak terjadi. Ya, bahkan sampai-sampai ya Allahnya dihilangkan. Coba kalau bukan karena engkau, coba kalau bukan karena aku. Ya. La taj'al fiha fulan. Maka di sini ya, kata Ibn Abbas, la taj'al fiha fulanan, hadza kulluhu bihi syirk. Jangan engkau jadikan pada perkara-perkara tersebut adanya fulan. Sebut hanya Allah Subhanahu wa taala, ini atas kehendak Allah. Dan seandainya pun hendak disebutkan sebab yang Allah jadikan, jangan digandeng dengan kata dan, tetapi dengan summa. Ini atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian ya fulan. Hadza kulluhu bihi syirk, kata Syekh. Jangan kau jadikan fulan di dalam perkara-perkara tersebut, kata Ibn Abbas. Jangan kau jadikan fulan pada perkara-perkara tersebut. Hadza kulluhu bihi syirk, yang di mana yang semua ini ya, ketika dimasukkan fulan di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah syirik. Rawahu Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Ya. Jadi athar dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, disebutkan pada ta'liq bi sanadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.